بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita lanjutkan alinea yang berikutnya. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام قدس الله روحه، berkata Syekhul Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan ruh beliau, wa wajhud dilalah, dan sisi pendalilannya, anna qabr Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdalu qabrin ala wajhil ardh, kubur Nabi alaihi salatu wasalam adalah kubur yang paling afdal di muka bumi ini. Wa qad naha an ittikhadhihi aidan, dan sungguh beliau alaihi salatu wassalam melarang untuk menjadikan kubur beliau sebagai aid. Fa qabru ghairihi aula bin nahi ka ina man kan, maka tentunya kubur selain Nabi alaihi salatu wassalam, siapapun itu, lebih pantas untuk adanya larangan di sana. Thumma innahu qarana dhalika biqaulihi wala tattakhidu buyutakum kubura. Kemudian beliau iringkan larangan itu dengan sabda beliau, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur-kubur. Ai, makna daripada sabda beliau alaihi salatu wasalam ini, la tu'attiluha minas salafiha wa du'a wal qira'ah fatakunu bimanzilatil kubur. Jangan kalian kosongkan rumah kalian dari sholat, dari doa, dan dari membaca Al-Quran. Jangan sampai sholat tidak pernah dilakukan, doa tidak pernah dipanjatkan, Al-Quran tidak pernah dibaca di dalam rumah kalian. Fatakunu bimangzilatil kubur, hingga rumah kalian pun kedudukannya seperti kubur. Fa'amara bitaharrin nafilah fil buyut wa naha anit taharil ibadah indal kubur. Maka perhatikan bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk mengerjakan amalan-amalan nafilah di dalam rumah, dan beliau melarang untuk mengerjakan ibadah di samping kubur. Wa hadha diddu ma alaihi al-musyrikun minan nasara wa asbahihim, dan ini berbeda, bahkan bertentangan dengan apa yang ada pada orang-orang musyrikun dari kalangan orang-orang Nasara dan yang semisalnya. Thumma innahu akaban nahi an ittikhadhihi aidan biqaulihi wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kemudian beliau iringkan larangan untuk menjadikan kubur beliau sebagai aid dengan sabda beliau, dan berselawatlah kalian atas diriku, maka sungguh selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Yashiru bidalika ila anna ma yanaluni minkum minassalah wassalam tahsulum ma'akarbikum min kabrihi wa bu'adikum. Dengan sabda beliau ini, beliau alaihi salatu wassalam mengisyaratkan bahwasanya solawat dan salam dari kalian akan sampai pada diriku ketika kalian itu dekat di kuburku dan juga ketika kalian itu jauh dari kuburku. Fala hajah bikum ila ittikhadhi aidan, maka tidak ada perlunya untuk kalian menjadikan kuburku sebagai aid, tempat yang berbolak-balik selalu dikunjungi. Waqad harrafa hadhihi al-ahadith ba'du man akhadha shibhan min an-nasara bisyrik wa shibhan min al-yahudi bitahrif. Dan sungguh sebagian orang mereka telah menyimpangkan hadis-hadis ini. Orang-orang yang mereka memiliki kemiripan dengan orang-orang Nasara dari sisi kesyirikannya dan juga memiliki kemiripan dengan orang Yahudi dari sisi suka menyimpangkan. Faqal, di mana sebagian orang itu mengatakan hada amrun bimulazamati qabrihi. Mereka mengatakan hadis-hadis ini merupakan perintah untuk seseorang mulazamah, untuk seseorang itu menetapi kubur beliau alaihi salatu wassalam, untuk selalu datang ke sana, untuk kemudian melakukan ibadah-ibadah di sana. Wal'ukuf indahu wi'tiyadihi qasdihi wi'tiyabihi. Perintah untuk iktikaf di sana. Perintah untuk berbolak-balik, berulang kali menuju ke sana. Wa naha ayaj'al kal'id alladhi innama yakunu fil amarrah aw marratain. Dan kata sebagian orang ini, larangan yang ada adalah larangan untuk menjadikan kubur beliau itu sebagaimana id yang hanya didatangi satu atau dua kali dalam satu tahun. Faka'annahu qol, maka seakan-akan di sini beliau alaihi salatu wasallam bersabda, kata mereka, kata sebagian dari mereka-mereka ini, mereka-mereka yang menyimpangkan hadis, la taj'aluhu bimanzilatil 'id alladhi yakunu minal haul illa haul wa qasuduhu kullas sa'ah wa kullal waqtin. Jangan kalian jadikan kuburku sebagaimana 'id yang itu hanya akan terjadi satu kali dalam satu tahun. Dan hendaknya kalian menuju kuburku setiap saat, setiap waktu. Wa hadha muraghamah wa muhadah lillah. Dan tentunya ucapan ini, pernyataan ini, itu dari mereka-mereka yang menyimpangkan hadis-hadis tadi, merupakan ungkapan ketidaksukaan, ungkapan permusuhan kepada Allah. Wa munaqadah lima qasduhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sikap yang bertentangan dengan apa yang menjadi maksud tujuan Rasul alaihi salatu wasallam. Wa qallaba lil haqa'iq. dan sikap pemutarbalikan kenyataan. Wa nisbatu Rasul alaihi salatu wasallam ila tadlis wa talbis ba'da tanaqud. Bahkan apa yang mereka ucapkan ini, dengan ucapan itu berarti mereka menisbatkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada sikap menyamarkan, merancukan setelah menisbatkan Nabi pada sikap-sikap yang saling berbenturan, bertentangan. Faqatalallah ahlul batil anna yufakun. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memerangi ahlul-ahlul batil. Wala raib anna man amaran nas bi'tiyat amrin mulazamah ityanihi biqaulihi la taj'alu 'idan fahuwa ila tadlis wa diddil bayan aqrab minhu ila dilalah wal bayan. Dan tidak ragu kalau ada seseorang yang dia memerintahkan kepada manusia untuk membiasakan diri pada sesuatu yang memang setiap kali harus dia datangi. Dan dalam dia memerintahkan manusia ini, dia ucapkan, la taj'alu 'idan, jangan kau jadikan ini, jangan kau jadikan itu sebagai 'id. Sebagai satu kebiasaan, sebagai satu yang berulang kamu lakukan. Fahuwa ila tadlis wa diddil bayan aqrab minhu ila dilalah wal bayan. Tentunya orang yang seperti ini lebih dekat kepada sikap menyamarkan, menyembunyikan penjelasan dibandingkan dengan sikap menunjukkan dan menjelaskan. Fa illam yakun hada tangkisan falaisa litangkis haqiqatan fina. Kalaupun itu tidak bisa dikatakan sebagai sikap meremehkan, dalam keadaan sesungguhnya tidak ada sikap meremehkan pada diri kita. Kaman yarmi angsaru Rasul alaihi salatu wa hisbahu bida'ihi wa musabihi wa yunsilu ka'annahu bari. Maka sikap yang seperti ini sebagaimana orang yang menuduh pembela-pembela Rasul, penolong-penolong Rasul, sebagai orang yang menyebabkan sakitnya Rasul, sebagai orang yang menimpakan musibah kepada Rasul, seakan-akan dia itu berlepas diri dari Rasul. Wala raib ana irtikab kulla kabirah ba'da syirki ashal ithman wa akhaf ukhubatan min ta'ata mithla dhalika fi dinihi wa sunnatihi. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ta'ala, tidak ragu melakukan semua dosa besar selain kesyirikan lebih ringan dosanya, lebih ringan hukumannya dibandingkan orang yang memperlakukan seperti ini pada agamanya, pada sunnahnya. Memutar balikkan sunnah. Menuduh beliau, menisbatkan beliau kepada sikap tadlis, talbis, tanakut. Tentunya apa? Melakukan semua dosa besar selain daripada kesyirikan. Lebih ringan dosanya, lebih ringan hukumannya dibandingkan orang-orang yang memperlakukan agama beliau, memperlakukan sunnah beliau dengan perlakuan-perlakuan yang seperti ini. Wa hakada ghayyarat diyanati rusul. Dan demikian, agama para rasul itu mereka rubah dengan cara yang seperti itu. Walaula annallaha aqama li dinihi al-ansar wa a'wan Taib. La jara alaihi ma jara ala al-adyani qablahu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menegakkan penolong-penolong, pembela-pembela agamanya, tentunya akan berlaku bagi agama ini sebagaimana yang telah berlaku pada agama-agama yang sebelumnya. Walau arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalahu haula'i dhalal. Seandainya yang dikehendaki oleh Rasul alaihi salatu wasallam sebagaimana yang diucap oleh mereka-mereka orang-orang sesat itu, lam yanha an ittikhad quburul anbiya masajid. Tentunya beliau tidak akan melarang untuk menjadikan kubur para nabi sebagai masjid-masjid. Wa yal'an fa ila dhalik. Dan tentunya beliau tidak akan melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Fa innahu idza la'ana man ittakhadha masajid ya'budullah fiha fa kaifa ya'muru bi mulazamatiha wal uquf 'indaha. Maka beliau alaihi salatu wassalam, beliau melaknat orang yang menjadikan kubur itu sebagai masjid-masjid yang Allah Subhanahu wa taala diibadai di sana. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kubur sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana orang yang seperti ini, yang melarang ini, kemudian dikatakan memerintahkan untuk menetapi, untuk iktikaf di samping kuburan. Memerintahkan ayyadat qasduha witiyanuha. Memerintahkan untuk membiasakan diri, menjadikan sebagai tradisi mendatangi, menuju ke kuburan-kuburan. Wala taj'al kal 'id alladhi yaji min al-haul ila al-haul. Bagaimana orang yang melarang ini, yaitu Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian mengatakan, jangan kalian jadikan kuburku sebagai id yang itu hanya didatangi satu kali dalam satu tahun. Wa kaifa yas'alu rabbah ala yaj'al qabruhu wathanan yu'bad. Dan bagaimana pula beliau alaihi salatu wasalam memohon kepada Rabb-nya agar jangan sampai kubur beliau itu dijadikan berhala yang diibadai. Wa kaifa yakulu a'lamul khalq bidzalik? Walaula dzalika la abraza qabrahu walakin khusya ayat takhada masjidan. Lalu bagaimana pula makhluk yang paling mengetahui dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam itu mengatakan, itu Aisyah radhiyallahu anha, seandainya tidak demikian, sungguh kubur beliau pasti akan dinampakkan, akan tapi dikhawatirkan itu akan dijadikan masjid. Wa kaifa yakul? Dan bagaimana pula beliau alaihi salatu wasalam bersabda, la taj'alu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburku sebagai 'id. Wa sallu 'alayya haitsuma kuntum, dan berselawatlah kalian atas diriku dimanapun kalian berada. Wa kaifa lam yafham ashabuhu wa ahlu baitihi min dhalika ma fahimahu haula'i dhalal alladziina jama'u bainasy-syirki wat-tahrif. Lalu bagaimana pula sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ahlul bait beliau alaihi salatu wassalam, tidak memahami hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana difahami oleh mereka-mereka orang-orang sesat, orang-orang yang menggabungkan antara kesyirikan dengan sikap menyimpangkan. Wa hadha afdalut tabi'i min ahli baiti. Dan ini perhatikan. Tabi'in yang paling afdal dari ahlul bait Nabi alaihi salatu wassalam. Ali ibn al-Husain radhiyallahu, yaitu Ali putra Husain. Naha dzalika ar-rajul ayataharra ad-du'a 'inda qabrihi sallam. Perhatikan bagaimana beliau ini melarang seseorang untuk melakukan doa di samping kubur Nabi alaihi salatu wasalam. Di samping kubur Rasul alaihi salatu wasalam. Wastadalla bil hadis, dan beliau beristidlal dengan hadis. Dengan hadis di atas. Wa huwa alladhi rawahu, dan beliau sendiri yang meriwayatkan hadis itu. Wasami'ahu min abihi al-Husain an jaddihi Ali radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis itu, beliau dengar hadis itu dari bapak beliau yaitu Al-Husain. Dari kakeknya yaitu Ali. Wa huwa a'lamu bi ma'nahu min ha'ula'i dalal. Tentunya beliau lebih tahu makna hadis itu dibandingkan mereka orang-orang sesat tadi. Wa kadzalika ibnu ammihi Al-Hasan ibnu Al-Hasan. Demikian pula putra pamannya, saudara sepupunya, yaitu saudara sepupu Ali bin Husain, yaitu Al-Hasan, putra Al-Hasan, Syekh Ahlul Bait, yang beliau ini merupakan Syekh dari Ahlul Bait. Kariha ayak sudah rojul al-qabr idalam yakun yuridul masjid. Bagaimana beliau tidak suka seseorang yang menuju ke kubur Nabi alaihi salatu wassalam kalaupun dia tidak berada di dalam Masjid Nabawi. Wa ra'a ana dzalika min ittikhadhi 'aidan, dan beliau berpendapat sikap yang seperti itu termasuk menjadikan kubur sebagai 'aid. Seseorang yang dari jauh menyengaja mengunjungi ziarah kubur Nabi. Al-Hasan putra Al-Hasan putra Ali tidak menyukai yang demikian. Adapun kalau orang itu sudah berada di Masjid Nabawi, kemudian dia sempatkan untuk ziarah ke makam Nabi, mengucapkan salam kepada beliau, mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar yang dimakamkan di samping beliau, tentunya itu sebuah keutamaan. Akan tapi kalau dari jauh menyengaja melakukan safar sekedar untuk ziarah ke makam Nabi, ya demikian ada sesuatu yang terlarang. Qala syekhuna, berkata syekh kami, fangdur hadis sunnah, maka perhatikan bagaimana sunnah ini. Kaifa makhrajaha min ahli al-Madinah wa ahli al-Bait. Perhatikan bagaimana sunnah ini diterapkan oleh ahli Madinah. Diterapkan oleh ahli al-Bait. Alladina lahum min Rasulillah sallam qarbun nasab wa qarbud dar. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari sisi nasabnya, dari sisi negerinya. Ahlul Madinah, orang-orang satu kota dengan Nabi. Ahlul Bait, orang-orang keluarga Nabi. Li'annahum ila dzalika ahwaj min ghairihi fakanu lahu adbat. Mereka ada orang-orang yang paling membutuhkan sunnah-sunnah Nabi lebih dibandingkan yang lainnya. Oleh sebab itu, mereka adalah orang-orang yang paling menjaga sunnah. Perhatikan bagaimana mereka menerapkan sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.